Mitra bisnis, ada usulan untuk menyatukan 3 zona waktu di Indonesia menjadi waktu tunggal mengikuti waktu Indonesia Tengah yang sama seperti Singapura, Hong Kong, KL, Beijing, dan Shanghai. Waktu tunggal dinilai akan memberikan banyak keuntungan ekonomi. Tiongkok saja yang semestinya punya 5 waktu menetapkan waktu tunggal untuk kepentingan nasional. Negara Kepulauan Samoa juga merubah zona waktunya untuk mempermudah koordinasi perdagangan dengan negara lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Pak Mahendra, apa komentar Anda? Ya, kalau dari sisi kita logistik atau kalau kita bicara dari sisi supply chain, Pak. Ya, kita logistik itu kadang-kadang orang hanya berkonotasi logistik aja, hanya physical delivery gitu ya. Padahal logistik itu adalah berkaitan dengan supply chain, rantai pasok. Ya, contoh begini, pabrik kami akan produksi 20 di Indonesia gitu ya. Sementara raw material itu datang dari Malaysia, Singapura, dan Hong Kong sana gitu ya. Biasanya mereka punya cut off date untuk order raw material atau semi finished goods gitu ya, yang biasanya delivery-nya harian gitu ya. Pakai udara katakanlah kalau yang untuk barang-barang berharga. Itu kalau kita cut off-nya di sini jam 4 atau jam 5, di sana udah jam 6 kan gitu. Kantor udah tutup kalau mereka tutup jam 5 gitu loh. Apalagi kalau itu by system. Jadi akhirnya mereka akan membacanya hari besok, baru dia akan proses kan. Waktu dia akan proses, baru dia akan deliver gitu. Berarti kan kita akan telat sehari. Kalau kita samakan, sekarang jam 5, di sana jam 5. Kita order sekarang, berarti kan di sana langsung notice. Saya terima ordernya. Dia langsung proses hari ini, masuk ke sistem. Tetap dia masuk jalur produksinya dia, atau masuk ke stoknya dia. Dia akan save itu order. Besok pagi-pagi dia udah lakukan pengiriman. Kan hilang sehari. Kalau kita hitung, itu kan efisiensinya satu hari tadi ya. Kan kalau kita bicarakan setiap hari transaksi, katakanlah 2 hari atau 3 hari sekali ada transaksi umpamanya. Artinya order gitu ya. Bayangin kalau umpamanya 1 bulan ada 10 order. Kita bisa saving 1 hari setiap hari. Maka kan sebetulnya kita nggak perlu mengadakan 10 kali transaksi, cukup 5 kali transaksi gitu. Gitu loh. Jadi tidak waste, terlalu banyak transaksi gitu. Karena tadi satu kali kita transaksi baru besok eksekusinya. Ya, kalau kerjaan jamnya sama, sekarang kita lakukan transaksi, hari ini supplier sudah bisa langsungkan pengemasan dan ready to ship out within the same day. Itu dari sisi tradingnya. Kemudian juga gini, ada cut off date untuk katakanlah pengiriman yang via udara yang sangat rentan terhadap waktu. Itu kalau umpamanya di sana terlambat kita mengirim dan kemudian pihak airline di sana juga sudah tutup untuk bisa mengirim atau menerima produk yang dikirim hari ini gitu. Karena kami pun punya pengalaman mengekspor gitu ya. Kalau kita nih mengekspor nih raw material atau semi finished good ke Singapura dan Malaysia umpamanya. Kami punya pengalaman pribadi. Jadi kalau kita ngirim dari sini ke Malaysia, tibanya di sana harus ditambah 1 jam ya. Ditambah plus perjalanannya 1,5 jam. Berarti akan ada hilang 2,5 jam. Kalau kita punya barang ready malam ini, kita kirim first flight pagi hari besok. Ya, itu bisa keluarnya diterima di pabrik besok setelah makan siang. Tapi kalau waktunya sama, kita cuman ditambahin waktu tempuh 1,5 jam. Ya kan? 1,5 jam. Berarti kalau kita berangkat jam 6, sampai sana 7:30. 7:30 perjalanan ke pabrik areanya, ke factory areanya, 1,5 jam. 8:30 masih di bawah jam 12. Bayangin kalau sebelumnya kita kirim ke sana, tibanya setelah makan siang gitu. Hilang berapa jam. Line produksi itu bisa stop untuk item-item produk seperti kayak handphone, laptop, yang barang-barang berharga, barang-barang mahal. Pergerakannya cepat sekali. Nah itu terasa sekali. Sekarang dunia ini sudah dipenuhi oleh gadget-gadget macam ini yang pergerakan cepat sekali. Katakanlah iPad, ya, terus kemudian Galaxy Tab, segala macam model-model gadget yang tablet PC, segala macam laptop, kemudian handphone. Seperti itu, bukan main pergerakan. Itulah yang dianggap sebagai keuntungan dalam perdagangannya. Demikian Wakil Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Saya Wendy Lim.